الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا Hadirin rahimani rahimakumullah jami'. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kepada kita untuk senantiasa berlaku adil. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk senantiasa berlaku adil dan berbuat baik. Al-adil i'ta'u dhi haqqin haqqah. Keadilan adalah memberikan hak kepada masing-masing pihak yang memilikinya. Ayuhal aba rahimani wa rahimakumullah jami'. Di antara dzaul huquq, pihak yang memberikan, yang memiliki hak atas kita semua adalah auladuna. Al-aulad alaina huququn lahum. Mereka memiliki hak-hak atas kita. Bahkan sebelum mereka lahir di dunia. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'. Sebagaimana dikatakan Syekh Mutsaimin rahimahullahu taala, kata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala, ahammu hukukihim tarbiyatuhum. Namun hak mereka yang paling penting adalah hak tarbiyah. Tanmiyatu dinihim wa akhlaqihim. Bagaimana seorang menumbuhkan agama mereka, tumbuh di dalam agama yang baik dan memiliki akhlak yang karimah. Sehingga salafun salih ketika menerangkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata mereka, ya ni'allimuhum wadibuhum wa'muruhum ala khair wanhahum anish syarr, Ajari anak-anak kalian. Ajarkan adab kepada anak kalian. Didik mereka. Perintah mereka kepada yang baik. Dan larang mereka perbuatan-perbuatan yang jelek. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Al-awlad. Amanatun. Ala unuqi walidayhim. Anak-anak itu adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala di pundak orang tua mereka. Yang pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan pertanyakan di yaumil kiamat nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian ada pemimpin dan semua kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahli baitih wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang ayah, seorang suami adalah pemimpin rumah tangganya, dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada dia di hari kiamat nanti. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullahu jami'a. Agama seorang anak, kesolehan seorang anak, kebaikan seorang anak sangat berpengaruh, sangat terpengaruh dengan kebaikan dan terbiah orang tua mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladul fitrah. Semua anak yang lahir, lahir di atas fitrah. Pa bawah. Tapi dua orang tuanya, ayah ibunya, yang yuhawidanihi, ayunasiranihi, ayunbajisanihi. Tapi dua orang tuanya menjadikan sebab si anak na'udzubillah terjatuh ke dalam Yahudi atau Nasraniyah atau Majusiyah. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahallahu ta'ala menyatakan, kata beliau rahimahullah hafizahallahu ta'ala, laula asy-syaitan wa su'ut tarbiyah min al-walidain lakana al-awlad wa al-fitrah. Kalau seandainya bukan karena sebab syaitan dan sebab jeleknya terbiah pendidikan pengajaran seorang orang tua dan ibu dan ayah, su'ut tarbiyah walidain, jeleknya terbiah dua orang tua, lakana al-awlad al-fitrah, niscaya seorang anak, anak-anak terus di atas fitrah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahrisu ayul ikhwah bitarbiyati awladina. Maka bersemangatlah kita semua, bahu-membahu, nata'awan dalam mentarbiyah anak-anak kita semua. Ketika seorang ayah, seorang ibu, dua orang tua bersungguh-sungguh dalam mentarbiyah anak mereka dan menjadikan anak mereka menjadi sebab mereka orang saleh, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Di dunia dia akan mendapatkan bukti dari doanya orang saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama. Dia dapati di dunia kehidupannya, di saat masih hidupnya, anak-anak menjadi qurratul ayun, membahagiakan dirinya, menghibur dirinya, karena auladun salihun akan menjadi qurratul ayun, pelipur lara kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Ketika telah meninggalnya seorang ayah, seorang ibu yang berhasil mendidik anak-anaknya dengan baik, akan mendapatkan kebaikan. Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Ketika seorang telah meninggal, terputus kesempatan amalnya, namun terus akan mendapatkan pahala, di antara adalah waladin salih yad'ulah anak yang saleh yang dia terbiah selama ini di dunia ketika masih hidup. Lahir, tumbuh menjadi anak yang saleh dan mendoakan kebaikan dia untuk dia ketika telah wafatnya meninggal dunianya. Bahkan ketika dia alhamdulillah mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala dan si anak dengan sebab tarbiyahnya berhasil masuk surga Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kebahagiaan berikutnya. Allah akan gabungkan si anak dengan dirinya di kedudukannya, walaupun si anak tidak sampai amalnya seperti amal dia. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama aratnahum min amalihim min syai'. Dan orang beriman dan diikuti oleh anak turunan mereka dengan keimanan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, haqna bihim dzurriyyatahum, kami akan gabungkan, satukan anak turunan mereka bersama mereka, yakni di kedudukan surga. Berkata Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, kata ini adalah min tamami na'imi ahli jannah, ini antara bentuk wujud bukti kesempurnaan nikmat ahli jannah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggabungkan anak turunan mereka bersama mereka bi manazil fil jannah, di kedudukan di surga. Wa illam yablughu mithla malihim, walaupun putranya, walaupun putrinya secara amal tidak sama, tidak sampai derajat amalan ayah ibunya, namun Allah Subhanahu wa taala satukan mereka di surga sebagai bentuk kesempurnaan nikmat bagi ayah ibu mereka. Nasallallahu al jannah, nasallallahu al jannah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Tarbiyatul awlad, dengan menanamkan kepada mereka aqidah yang sahiha. Tarbiyatul awlad, dengan menanamkan kepada mereka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Al-Qur'anul Karim, kepada amal saleh, sehingga mereka menjadi anak yang senang dan cinta berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian amalan yang para aba wal ummahat harus beristimam padanya adalah tarbiyatu awladihim ala iqamatis salati iqamatan sahih. Kewajiban orang tua untuk mendidik, membimbing anak-anak mereka agar bisa melaksanakan salat dengan sebenar-benarnya. Iqamatus salat. Karena salat adalah ruknu tsani min arkan Islam, bersyahadatain. Salat rukun yang kedua dalam rukun Islam. Lianna salat, karena salat adalah satu amalan yang sampai-sampai sebagian para ulama kita menyatakan man tarakaha kafiran mutlaqan. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara muslim dengan kafir adalah tarkus salah. As-salah satu amalan yang khusus yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difardukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Tidak ada amalan yang lain difardukan khusus ketika Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensyaratkan kepada umatnya untuk melakukan salat. as-salah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa in saluhat aflaha wa najah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti adalah masalah salat. Ketika salat seorang hamba bagus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah sukses, telah berhasil, telah lulus. Ayuhan nasrahu rahiman rahimakumullah jami'an. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita para aba wal ummahat untuk mengajari mereka, anak-anak kita, bahkan wajib hukumnya atas para aulia memerintahkan anak-anak mereka yang telah 7 tahun untuk bersalat. Walaupun salat belum wajib atas mereka, tapi wajib atas para aulia menyuruh mereka untuk salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Muru auladakum bis-shalah bisam'in wadribuhum 'alaiha li'ashrin." Perintah anak-anak kalian ketika salat untuk ketika telah berumur 7 tahun. Al-aulia hukumnya wajib. Wajib dia menyuruh anak-anak ketika itu umur 7 tahun salat. Walaupun atas anak-anak belum wajib. Liyumirrin al-shalah, agar dia terbiasa untuk beribadah salat. Kan agungnya kedudukan salat dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun belum baligh, baru umur 10 tahun, ketika umur 10 tahun masih yatahawan al-shalah, masih mengenteng-entengkan salat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhum 'alaiha," pukullah dia ketika mengenteng-entengkan salat tatkala telah umur 10 tahun. Menunjukkan kedudukan salat yang agung dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kalau kita semua, anak-anak kita semua telah menegakkan salat dengan iqamatan sahihah, pasti iya akan kita dapat kehidupan yang baik. Akan kita jauhkan di berbagai macam perbuatan-perbuatan jelek. Kita khawatir terjatuhnya kita ke dalam kejelekan, terjatuh sebagian anak-anak kita ke kejelekan, kepada akhlak-akhlak yang jelek, perbuatan yang jelek, karena ikhlal dalam iqamatus shalah, karena kurangnya dalam menegakkan shalah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar melaksanakan salat iqamatan sahihah, iqamah zahirah, menegakkan syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, iqamah batinah, khusyuk dalam salatnya, hadir dalam hatinya ketika salat, pasti salat dia akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun ketika ada ikhlal, kurangnya kita dalam melaksanakan salat, kurang perhatian kita kepada salat, kurang ta'zimnya kita kepada salat, maka kadar salat kita pun kurang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka hibat billahi rahiman rahimakumullah jami'an. Mari perbaiki, tingkatkan kualitas salat kita. Anak-anak kita, salat jamaah kita, salat Jumat kita. Karena itu adalah sebab kebaikan untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Aqimish shalah.